ko bila ku menyayangimu saat aku bersamanya. Pahamilah bahwa rasa cinta kadang datang tak terduga. Kau tahu aku tersendiri, dan ku harap kau mengerti. Dirimu.